Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran fikih ataupun bagian kita membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, yang sampai saat ini kita masih di kitab Taharah, fikih bersuci, termasuk pembahasan yang panjang dalam fikih Islam, pembahasan bersuci ini. Padahal dia adalah bagian daripada sholat. Namun karena at-tahur satrul iman, bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Kemudian la yaqbalullahu sholata ahadikum illa tidak ada hatta yatawadda. Sholat seseorang tidak akan sah ketika dia sudah berhadas kecuali dengan dia bersuci. Karena memang penting pembahasan ini. Artinya jangan ada kata-kata umurnya dihabiskan untuk belajar fikih thaharah. Tidak ada salah. Karena memang penting. Bahkan akhir hidup kita ini kadang kita butuh ilmu tentang thaharah. Sudah tidak kuat lagi berwudu kecuali diwudukan oleh orang lain, atau tidak bisa menggunakan air karena sakitnya parah, atau tidak ada yang menghadapkannya ke kiblat dan semisal dengannya yang ada kaitannya dengan thaharah. Artinya pembahasan thaharah ini bukan perkara yang sepele. Seseorang bermudah-mudahan meninggalkannya ataupun menyampingkannya, bahkan dia termasuk adalah perkara yang penting. Makanya dalam Al-Quran banyak ayat terkait dengan bersuci ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mutatahhirin, orang yang selalu bersuci. Hadis yang akan kita baca pada malam hari ini terkait dengan hadis seputar pembatal wudu. Barusan kita selesai dari hadis terkait dengan menyentuh kemaluan, apakah dia membatalkan wudu. Ternyata ada khilaf di kalangan para ulama karena ada dua hadis yang secara zahir itu, pertama menunjukkan menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Hadis yang kedua sebaliknya, menyentuh kemaluan termasuk yang membatalkan wudu. Sehingga ada yang berpendapat dia merojekkan hadis yang pertama, bahwasanya menyentuh kemaluan itu bukanlah pembatal wudu karena adalah bid'atun minka. Kemaluanmu itu adalah bagian tubuhmu, organ tubuhmu, sama seperti jari kelingkingmu, sama dengan lidahmu. Karena dia adalah anggota tubuhmu, tidak membatalkan wudu. Karena memang demikian Rasulullah ketika ditanya, seseorang menyentuh kemaluannya, wala inna innaha bid'atun minka. Tapi ada hadis yang lain yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata zakarahu falyatawaddo." Barang siapa yang menyentuh zakar kemaluannya, maka dia hendaknya berwudu. Sehingga ada yang berpendapat dengan zahir hadis ini, sehingga menyentuh kemaluan zakar bagi laki-laki, mohon maaf, bagi wanita itu adalah farz, laminnya itu membatalkan wudu. Bagian merembet bahwasanya termasuk yang membatalkan wudu adalah menyentuh, mohon maaf ya, buah zakar juga termasuk yang membatalkan wudu. Ada yang menjamak, kalau dengan syahwat maka membatalkan wudu, kalau tidak dengan syahwat tidak membatalkan wudu. Banyak para ulama yang seperti ini untuk mengamalkan dua hadis tadi, dengan tidak syahwat karena hadis yang pertama tidak batal wudunya, dengan syahwat karena hadis ini man masadakarahu. Ada yang menjamak, kalau menyentuhnya langsung kulit ketemu kulit batal wudunya, kalau tidak karena misalnya melalui lapis ya, ataupun dibalik kain, maka tidak membatalkan wudu. Kemarin kita lebih cenderung kepadanya itu adalah menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudu secara mutlak, tapi mustahab disunahkan, dianjurkan untuk dia berwudu lagi, memperbaiki wudunya. Itu yang dijamak oleh seingat saya adalah Imam Sunani dalam kitab Subul Salam, menjamak bahwasanya secara batal tidak batal wudu, tapi yustahabbulahu disunahkan baginya untuk berwudu lagi ketika menyentuh kemaluannya. Ini kita yang kita lebih cenderung kepadanya, namun lebih hati-hatinya tadi tetap seseorang berwudu ya, ketika menyentuh kemaluan, terlepas dia menyentuh itu adalah dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Adapun dengan lapis, tentunya itu bukan tidak membatalkan wudu, menyentuh kemaluannya tapi tidak langsung, kecuali kalau ada yang keluar dari sentuhan tersebut menyebabkan ada yang keluar dari kemaluannya, maka para ulama mengatakan batal wudu karena keluarnya sesuatu dari kemaluannya, cairan atau misal dengannya, bukan karena sentuhannya tapi karena ada yang keluar tersebut. Ini yang terakhir pembahasan kita. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya melalui hadis yang diriwayatkan ataupun yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar nomor 68. Qala wa an Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalatun aw madyun falyansharifu falyatawadda summa liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallamu. Qala akhrajahu Ibnu Majah wa da'afahu Ahmad wa ghairuhu. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, dan subhanallah, sahabat Aisyah ini termasuk sahabat atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan dari Rasulullah hadis-hadis seputar privasi ya, taharah. Demikian juga istri-istrinya yang lainnya. Ini diantara disebutkan oleh para ulama hikmah Rasulullah dibolehkan menikah lebih dari 4, samping beliau hikmahnya adalah menolong para janda dan sebagainya juga sudah lanjut usia, adalah agar ilmu tentang terkait dengan yang sifatnya adalah tersembunyi bagi orang lain, semacam tohara, bersuci, hal-hal yang sulit untuk orang lain mengetahuinya kecuali adalah para istrinya, tersampaikan kepada kita. Banyak yang seperti ini. Di samping tentunya hikmah-hikmah yang lainnya. Yang jelas mereka adalah ummahatul mukminin, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabahu qai'un." Barang siapa yang menimpanya qai'un, muntah. Barang siapa yang mengalami muntah. Auru'akun. Auru'akun. Ru'akun itu adalah mimisan. Lu'ab bidomir ra' katakan dia nazifun mindakirin tajwi fil an. Pendarahan yang keluar dari dalam. Dari dalam melalui saluran hidung. Barang siapa yang ditimpa oleh muntah, mimisan, atau kolasun. Kolasun ini adalah muntah kecil. Atau apa namanya, orang yang asam lambung itu sering naik gas kadang. Naik ke, sampai ke mulutnya. Nah, dia juga mengatakan ini adalah muntah, tapi muntahnya itu sedikit. Paling cuma tidak sampai memenuhi mulut. Atau tidak sampai ke mulut, balik lagi. Au madyun, atau keluar madi. Keluar madi. Mohon maaf dari kelaminnya. Falyan sorif, maka hendaknya dia keluar dari sholat. Membatalkan sholat. Falyan tawaddo, dan kemudian berwudu. Summa kemudian liyabni, dia melanjutkan ala sholatihi, sholatnya. Melanjutkan sholatnya tadi, disambung sholatnya tadi. Wahuwa fidarika, selama dalam berwudu tersebut la yatakallam, dia tidak berbicara. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan barang siapa yang mengalami muntah, mimisan, atau keluar nadi, maka hendaknya dia membatalkan sholatnya, kemudian berwudu, kemudian nanti sholatnya tadi dilanjut. Dilanjut. Selama dia tidak berbicara. Selama dia tidak berbicara dalam proses memperbaiki wudunya. Sebatas ini dikatakan oleh Al-Hafiz akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan memang nyatanya hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Banyak sekali para ulama yang mendhaifkan hadis ini. Misal Imam Ats-Tuhli, Muhammad bin Yahya Ats-Tuhli, Imam Daruqutni, Imam Abu Hatim, Imam Ibnu Ma'in, tegas-tegas mengatakan hadisun do'if. Hadis ini do'if. Ibnu Adi juga mengatakan hadis ini do'if. Termasuk Imam Ahmad yang sebagaimana yang disebut di sini. Hadisnya do'if. Berarti kalau hadis itu do'if, maka tentunya tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, baik dari sisi apakah muntah atau mimisan tersebut membatalkan wudu ataupun tidak. Kalau di sini kan berarti batal wudunya, batal sholatnya. Demikian juga madzi, demikian juga ada tadi tentang fikih orang yang batal sholatnya karena batal wudunya, dia boleh melanjutkan sholatnya tadi, disambung lagi. Nah, itu dijadikan hadis ini sebagai dalil ataupun landasannya, karena dhaif. Jadi kita di dalam berilmu agama ataupun fikih ibadah ini adalah hanya berpedoman kepada hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang hasan, artinya dia kuat karena berdasarkan beberapa faktor penguatnya. Asalnya dhaif, tapi karena banyak penunjangnya dia jadi kuat, jadi hasan, atau mungkin bahkan jadi sahih. Namun kalau dia itu adalah dhaif, memang tidak ada penguatnya, maka termasuk hadis yang disisihkan, artinya tidak diamalkan. Lantas bagaimana dengan fikih hadis ini? Pertama terkait dengan qai, yaitu muntah. Kalau hadis ini, tapi dhaif ya, menunjukkan bahwasannya muntah, di samping dia itu adalah membatalkan sholat, dia membatalkan wudhu. Ya berdasarkan hadis, hadis ini juga ditambah dengan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah dan beliau berwudu. Jadi ada riwayat demikian. Yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa'aftara fatawaddo'a. Hadis riwayat Abu Darda. Abu Darda disebutkan oleh Ibnu Hibban, isnaduhu sahih. Kemudian Al-Hafiz juga sepertinya mengatakan hadis ini kuat isnadnya. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muntah. Fa'aftara, artinya dia berpuasa, kemudian beliau berbuka. Fatawaddo'a, kemudian beliau berwudu. Dengan alasan ini, kata mereka, muntah membatalkan wudu. Ditambah dengan apa yang kita baca barusan, barakman atau bahu fa'iun dan seterusnya, falyan sori falyan tawaddo. Kemudian dikiaskan dengan kotoran yang keluar dari badan, semacam apa namanya, kotoran manusia, air kencing keluar dari dua jalan, itu membatalkan wudu. Itu alasannya. Ini pendapat sebagian para ulama, di antaranya dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwasanya muntah itu tidaklah membatalkan wudu. Muntah tidaklah membatalkan wudu. Karena pertama dia bukan najis. Yang najis itu apabila keluar melalui saluran pengeluaran manusia, saluran kotorannya. Sedangkan ini melalui mulut. Walaupun mungkin secara aroma, ya aroma muntah, bau muntah, tapi itu tidak menunjukkan kenajisannya. Dan seandainya pun ya najis, tidak ada dalil yang menunjukkan dia batal wudunya dengan sebab muntah. Lantas bagaimana dengan riwayat yang tadi dikatakan kuat ikatnya, kata mereka, itu fi'il. Semata-mata perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti beliau berbuka setelah muntah dari puasanya, bukan berarti muntah tersebut membatalkan puasa. Namun karena muntah tersebut bisa jadi fisiknya menjadi lemah lantaran isi perutnya banyak yang keluar, sehingga masuk kategori orang yang sakit. Bukan murni karena muntahnya. Kemudian berwudu. Demikian juga dalam hal ini. Setelah itu kok berwudu? Itu kata mereka itu perbuatan. Tidak menunjukkan perintah Nabi. Seseorang itu harus berwudu kalau dia muntah. Apabila sebelumnya itu adalah dia sudah berwudu. Dia bisa jadi berwudunya karena memang ingin sholat yang sebelumnya belum berwudu. Yang jelas itu tidak menunjukkan bahwasanya muntah membatalkan wudu. Hadis yang kita baca sekarang ini dhaif. Dhaif, tidak kuat untuk dijadikan sebagai dalil. Oleh sebab itu al-fuqaha as-sab'atu. Fuqaha yang imam tabi'in yang 7 meliputi Qasim, Urwah, Abu Sulaiman, Kharijah, Sa'id bin Musayyab, Abu Bakarnya 7 fuqaha tabi'in, mereka semuanya menganggap tidak batal muntah tersebut. Tidak membatalkan wudu dengan muntah. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena dia bukan yang keluar dari dua jalan kotoran ya. Dia keluarnya dari mulut. Tidak ada bedanya dengan air liur yang orang ludahkan. Karena itu adalah juga keluar dari dalam tubuh manusia. Ini terkait dengan muntah. Ya kalau misalnya pas sholat, dia harus mengeluarkan muntah dan dia harus keluar. Ini lain, artinya sholatnya batal ya. Karena banyak gerakan-gerakan yang menafikan gerakan sholat. Ya batalnya karena itu, tapi bukan karena batal wudunya. Sholat tentunya terpaksa seseorang membatalkan sholatnya karena dia harus mengeluarkan muntahnya tersebut. Tentunya di luar tempat sholatnya ataupun dengan banyak gerakan. Jadi kalau sholat ya, apakah sholat batal dengan muntah? Kalau misalnya dia bisa menampung sendiri, muntahnya tersebut bisa dia tampung, kemudian diamankan tanpa dia keluar daripada sholatnya, tidak ada alasan untuk kita mengatakan sholatnya batal. Misalnya demikian. Namun kemungkinan besar ya kalau kita berjamaah, orang yang muntah tersebut tentunya mengganggu jamaah yang lain. Sebaiknya untuk keluar. Karena ya, bagaimana sama-sama kita ketahui ya, ketika ada yang muntah, kita ikut mual yang ada di sampingnya. Walaupun mungkin tidak mencium bau, itu mungkin enggak apa ya, karena berdekatan. Kadang refleks ya, kita yang tadinya enggak ada apa-apanya, ikut merasa mual karena ada yang muntah tersebut. Artinya sedikit banyaknya memberi gangguan bagi jamaah yang lainnya, tentunya tidak sepatutnya kita mengganggu saudara kita yang sholat keluar. Tapi misalnya sholat sendiri di rumah ya, kemudian tiba-tiba dia mual, muntah, dalam keadaan dia mampu untuk menampung, misalnya pakai plastik, kemudian dia tanpa harus membatalkan sholatnya, tidak batal sholatnya. Tidak ada batal sholat. Tidak batal sholatnya karena tidak ada alasan untuk menunjukkan sholatnya batal dengan muntah. Wudunya tidak batal menurut pendapat yang lebih kuat. Ini yang pertama terkait dengan muntah. Walhasil, kesimpulannya, muntah bukan termasuk pembatal daripada pembatal-pembatal sholatnya. Tapi kalau ingin berwudu, maka ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu. Apa ya tadi? Tidak, bukan pembatal dari pembatal wudunya. Seseorang tetap dengan wudunya, walaupun setelah muntahnya itu tetap sah sholatnya. Adapun dia ingin memperbaiki wudu karena sebab muntah, ada dasarnya, tapi tidak wajib. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fa tawaddoa. Rasulullah pernah muntah, beliau berbuka kemudian berwudu. Tapi tidak dijadikan sebagai dalil wajib berwudu. Yang kedua, yang disebutkan dalam hadis dhaif tadi itu adalah ru'ab. Ru'ab yaitu mimisan, darah ataupun pendarahan yang keluar dari hidung seseorang, apakah itu bisa membatalkan wudu seseorang, termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama, alau Imam Malik, Imam Syafi'i, dan kebanyakan para sahabat dan tabi'in mengatakan itu tidaklah membatalkan wudu. Tidaklah membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan wudu tersebut batal dengan keluarnya ataupun mimisan tersebut. Mungkin seorang beralasan, bukankah darah itu najis? Terkait dengan apakah darah itu najis, tentu termasuk ini terperinci kan? Juga tidak ada dalil darah manusia itu adalah najis, kecuali darah haid dan nifas. Mohon maaf. Karena buktinya para sahabat mengalami hal tersebut. Bagaimana dikatakan Salatu Umar ibn al-Khattab wajarhuhu yasqabu daman. Umar sholat tetap dalam keadaan lukanya itu mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah. Hal yang serupa dikatakan Ibnu Umar yang surut jam min ainihi wa yusalli wa lam yatawadda. Dari matanya keluar darah. Dari matanya keluar darah. Meneteskan darah. Beliau tetap sholat tanpa berwudu lagi. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Mazala al-muslimuna yusalluna fi jirahatihim." Ya, kaum muslimin. Oh ya, senantiasa mereka sholat bersama dengan luka-luka mereka. Artinya, karakter luka itu kan mengeluarkan darah. Mau dibungkus ataupun tidak dibungkus. Itu akan, apalagi luka-luka yang baru itu kan mengeluarkan darah. Maka dari ini termasuk mimisan. Seorang keluar mimisan, dia bukan keluar dari dua jalan maluan, keluar dari hidung. Yang tentunya seseorang sulit untuk menghindar darinya. Masakoh, berat. Sehingga menunjukkan itu bukan hal yang membatalkan wudu, apalagi yang seperti ini rentan untuk terjadi baik di zamannya Rasulullah maupun setelah-setelahnya. Artinya kemungkinan terjadi di zaman tersebut itu sudah besar sekali. Tidak ada keterangan dari Rasulullah hal tersebut membatalkan wudu, sedangkan hadis yang ada di tengah kita itu adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil itu membatalkan wudu. Memang di antara yang berpendapat batalnya wudu disebabkan itu seperti Abu Hanifah, disebutkan juga kepada Imam Ahmad. Tapi mereka merinci kalau banyak keluarnya batal, kalau sedikit tidak. Yang kudu iza kana kasiran wala yang kudu liyatiru minhu, batal kalau banyak keluarnya. Tapi kalau sedikit tidak batal juga menurut pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah ini. Baik sedikit maupun banyak. Walau alam tidak ada dalil yang menunjukkan itu membatalkan wudu. Syekhul Islam karena tadi dikiaskan dengan muntah mengatakan istihbabul wudu. Apa yang diistihbabkan, yang dianjurkan wudu itu terkait dengan hijama. Ini kan juga mengeluarkan darah. Orang sudah berwudu, entah karena apa dia harus berbekam, ataupun mungkin mohon maaf ya donor, ya kan mengeluarkan darah juga ini. Sehingga sekolah Islam mengatakan istibabul wudu minal hijama wal qai wa nahwihima, disunahkan untuk berwudu dari berbekam, dari muntah dan yang semisal dengannya. Karena yang berdalil dengan Nabi pernah muntah kemudian berwudu. Tapi untuk wajib tidak. Untuk itu membatalkan wudu ya tidak. Namun istihbab. Artinya banyak hal yang seseorang tidak batal wudunya tapi dia disunahkan untuk berwudu. Kemarin terkait dengan jamaah kita antara orang yang memegang kemaluannya. Nah, maka kita lebih merujukkan tidak batal wudunya tapi disunahkan. Karena dia tidak, bukan mengeluarkan apa-apa. Bukan mengeluarkan najis, hanya sentuhan. Ya. Hanya sentuhan. Nah demikian juga terkait dengan yang keluar dari badannya. Ya termasuk mengeluarkan darah karena untuk dilet misalnya, diperiksa, atau untuk karena bekam, atau mungkin sampai donor. Insya Allah tidak batal wudhunya, namun dia berwudhu. Itu tidak masalah. Karena Nabi pernah muntah dan berwudhu setelah itu. Bukan karena dia batal, tapi hanya sekedar memperbaiki wudhu pada wudhu yang tidak batal. Kemudian yang kedua, yang ketiga disebutkan di sini adalah kholasun. Kholas ya, semakna dengan muntah tadi. Dia lebih kecil, lebih sedikit daripada muntah. Atau tidak sampai muntah, cuma ada gas naik ke mulut atau mual terasa, kadang-kadang sudah kuat-kuat dia tapi tidak keluar. Ini masuknya ke dalam kolak. Atau ada muntah tapi sedikit, cuma misalnya ya air liur. Nah, ini masuk ke dalam kata-kata kolak. Kalau muntah saja tidak batal, maka kolak ini pun tidak batal. Tinggal mati. Kalau mati ya sepakat para ulama itu membatalkan wudu. Kemarin sudah pembahasan kuntu rojulan mazza'a. Aku adalah laki-laki yang banyak keluar mazinya. Yaitu macam cairan yang keluar dari kelamin di saat dia terangsang. Syahwatnya kemudian tanpa terasa. Mengeluarkan cairan lendir, licin. Dan kita tahu dia itu keluar. Maka Rasulullah memerintahkan untuk membasuh kemaluannya dan berwudu, menunjukkan itu adalah membatalkan wudu. Adapun terkait dengan apa yang menimpa pakaian, ada riwayat wamdah, yaitu ya dibasah sekedarnya, macam dipercikkan ataupun diberi basahan, tidak sampai harus dicuci, dikucek seperti mencuci najis-najis yang berat yang lainnya. Ini untuk mazi, bukan berdasarkan hadis ini, akan tapi berdasarkan hadis yang lebih sahih, hadis Ali bin Abi Thalib, kemudian juga sahabat yang lainnya, ada beberapa hadis tentang mazi ini adalah termasuk najis dan termasuk yang membatalkan wudu. Kemudian dikiaskan dengan muntah, kemudian pendarahan yang keluar dari hidung semacam mimisan ataupun apa saja yang keluar dari badan. Apa saja yang keluar dari badan, nanah misal mungkin karena ada bengkak atau bisul dia pecahkan. Itu sama hukumnya. Itu tidaklah membatalkan wudu. Berbekam atau yang semisal dengan bekam, yaitu pasdu, pasdam, pasdu itu merobek salah satu pembuluh darah biar darah kotornya keluar katanya, ya, semacam bekam. Itu bukanlah perkara-perkara yang membatalkan wudhu menurut pendapat yang lebih kuat. Namun dia disunahkan untuk sekarang berwudhu karena berdalil dari Nabi pernah muntah dan berwudhu darinya. Nah, pembahasan yang terakhir terkait yang disinggung di dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berwudhu kemudian melanjutkan sholatnya selama dia tidak berbicara. Ini termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya kita sholat, terjadi pembatal pada kita daripada pembatal-batal wudhu. Yang sepakat aja lah, yaitu keluar angin, yaitu kentut. Nah, sudah dapat satu rokaat, tentunya wudhunya batal. Kita tentunya keluar, anteng keluarnya. Damanya menuju tempat wudhu. Kembali ke tempat yang sama ataupun sudah beda tempat. Apakah kita ngulang sholat kita dari awal lagi hitungannya? Atau melanjutkan tadi? Tadi sudah dapat rokaat, satu rokaat. Ya jangan disia-siakan satu rokaat, lanjutkan. Kalau berdasarkan hadis tadi ya seperti itu. Bahwasannya fal ya bani bina, artinya dilanjutkan, disambung tadi sholatnya yang tadi yang terputus oleh wudhu karena batal tadi, itu dilanjutkan. Mungkin enaknya seperti kita tawaf, ya tawaf tahu-tahu batal kita wudhu, nanti tawafnya dilanjut, hitungannya dilanjut tadi. Nah ini juga, rokaat akan dilanjut hitungannya. Atau diulang dari awal. Sebagian para ulama terkait dengan bina sholat ini, menyambung sholat ini, mereka berpendapat demikian. Bahwasanya boleh seseorang itu melanjutkan sholat yang tadi terputus karena batal wudhunya. Yang berpendapat dengan ini adalah beberapa ulama, tapi disebutkan dia adalah pendapat yang syuzud, artinya ganjil, hitungannya ganjil dari kalangan para ulama. Karena jumhur ulama mengatakan bahwasannya apabila batal wudhunya, batal juga sholatnya dan apa yang sudah dilakukan. Dia harus memulai dari awal lagi. Memulai dari awal lagi. Yang pertama, pendapat pertama yang mengatakan menyambung itu syaratnya tidak bicara. Kalau ketika wudhu sambil ngobrol, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian halo, bagaimana kabarmu? Ya sudah. Karena apa? Karena dia itu kan membatalkan sholat seseorang. Namun ini enggak, dia antang. Tidak berkata apa-apa. Hanya berwudhu balik lagi. Kata mereka boleh lanjut. Namun ini pendapat yang ganjil. Di tengah pendapat-pendapat para ulama yang mengatakan orang yang batal wudhunya itu juga batal sholatnya dan yang telah terlaksana itu teranggap hangus. Dia harus memulai sholat dari awal. Emang sudah 4 rakaat, walaupun apa yang terlewatkan ya tentunya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menyia-nyiakan apa namanya kerja keras kita, keringat kita, usaha kita. Tapi secara keabsahan sholatnya, sholatnya jadi batal dan dia gantikannya dengan sholat yang baru. Dengan sholat yang baru, bukan melanjutkan. Dan itu yang kita pahami ya. yang kita lakukan yang maksud. Tapi artinya ada fikih itu. Bahkan sampai sekarang ada yang berpemahaman seperti itu. Bahwasanya sholatnya cukup dilanjut. Bahkan saya pernah menjumpai, entah karena sengaja ataupun tidak. Kan yang namanya sholat khusyuk itu terkadang khusyuk itu gerhana, kan panjang. Saya tahu dia batal di rakaat yang pertama. Tahu-tahu setelah rakaat kedua ada di samping. Masuk di rakaat yang kedua. Kita salam ikut salam. Jadi datangnya rakaat yang kedua. Iya, jadi saya batal. Kata rakaat pertama. Yang dua kali ruku, dua kali sujud. Dapat. Tapi lanjutkan lagi, masih dapat. Nah, artinya dia tidak ada yang ketinggalan. Saya jangan-jangan berpendapat dengan pendapat ini. Maksudnya saya saran, ya kalau batal, pendapat jumhur ulama mengatakan yang telah lalu pun batal. Walaupun sudah panjang. Ya mungkin merasanya takut eman-eman ini sudah panjang, ini kan bacanya Baqarah yang selesai, rakaat pertama. Ataupun dua rakaat rakaat pertama itu adalah untuk satu Baqarah. Kan panjang sekali. Saudara batal. Ya, mau tidak mau ya tetap sholatnya dia dapat bersama imam adalah yang rakaat keduanya. Setelah imam salam ya tentunya dia menyempurnakan kekurangan daripada rakaatnya. Karena rakaat yang pertama yang tadi batal sebenarnya tidak masuk hitungan lagi. Jangan takut tidak mendapat pahala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan usaha yang dilakukan oleh seseorang. Ajrukum ala qadri nasabikum. Pahala kalian sesuai dengan kadar usaha, lelah jerih payah kalian. Wallahu alam bisawab. Ini mungkin pelajaran kita pada malam hari ini. Berhasil kesimpulannya bahwasanya batal wudu, batal salat dan diulang salatnya dari awal hitungannya. Ini ya yang lebih kuat. Karena dalil yang kita pakai di sini adalah hadisnya dhaif. Ini wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.